Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله malam ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin bab al-muraqabah. Dan kita masih membahas hadis yang ke-65, sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah umat sebelum kita, terjadi pada masa Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memaparkan di dalam peristiwa ini bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 3 orang dari kalangan Bani Israel untuk menguji mereka apakah mereka benar-benar orang-orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah semata-mata dari Allah, dan menguji mereka keikhlasan dan kedermawanan mereka terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, telah berlalu dan kita telah membaca hadis yang sangat panjang dari kisah 3 orang yang memiliki penyakit. Yang satu, dia ditimpa sebuah penyakit belang yang menimpa kulitnya, sehingga menjadikan kulitnya tidak sedap dipandang. Yang kedua adalah seorang yang ditimpa penyakit kebotakan, sehingga tidak ada rambut atau satu rambut pun tumbuh di kepalanya. Yang orang yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan sebuah penyakit kebutaan. Dia tidak mampu melihat alam semesta, tidak mampu melihat dunia ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang malaikat, yang malaikat itu menjelma sebagai manusia, mendatangi masing-masing dari 3 orang tersebut. Lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menginginkan kesembuhan dari penyakit-penyakit yang diderita oleh mereka. Lalu Allah karuniakan mereka dengan rizki, dengan sebuah nikmat. Masing-masingnya Allah beri unta, sapi, dan kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menguji mereka kesekian kalinya, didatangkan malaikat itu lagi kepada mereka dengan jelmaan manusia yang datang kepada mereka seperti orang yang tertimpa penyakit sebagaimana mereka tertimpa penyakit dahulu. Meminta kedermawanan mereka. Meminta kerelaan mereka untuk memberikan sebagian kecil dari rizki yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Ternyata mereka di antara tiga orang tadi, dua orang yang enggan untuk memberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala sebagian kecilnya dibelanjakan untuk membantu malaikat yang menjelma sebagai manusia tadi yang membutuhkan pertolongan, yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan mereka seperti sedia kala. Berbeda dengan satu orang dari kalangan Bani Israel tadi, yaitu seorang yang sebelumnya tertimpa penyakit buta, dia akhirnya memberikan apa yang diminta oleh malaikat yang ingin menguji dia, ya, dengan permintaan sebagaimana yang dia inginkan. Ya. Dia serahkan kepada malaikat tadi, apapun yang mereka, ia mau, apapun yang ia suka dari harta yang ia miliki, silakan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya ini menyampaikan kepada seorang yang sebelumnya ditimpa kebutaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepadanya dan Allah murka terhadap kedua temannya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, adanya sebuah perintah bagi kita untuk benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jal merupakan salah satu sebab terjaganya nikmat itu. Terlebih lagi nikmat itu akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah janji Allah yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat, maka niscaya nikmat itu akan aku tambah, kata Allah Azza wa Jal. Dan jika kalian kufur akan nikmat, artinya kufur nikmat adalah tidak menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini, kisah yang penuh dengan hikmah, kisah yang ditujukan kepada kita berisikan pelajaran-pelajaran berharga. Di dalamnya ada satu atau beberapa faidah terkait dengan permasalahan akidah, yaitu itsbatu al-malaikah, penetapan bahwasannya malaikat itu benar-benar ada. Ya. Malaikat benar-benar ada, bukan sebuah makna atau sebuah ungkapan yang tidak menunjukkan sebuah realita. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahlul falsafah. Orang-orang ahli filsafat mengatakan bahwa Malaikat itu adalah sebuah ungkapan atau ibarah tentang sebuah kebaikan. Maka hal ini terbantah dengan ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan sebagaimana dalam syarah Thalathatul Usul beliau menyatakan terkait dengan keimanan terhadap para malaikat, fal insanu la yadkhul bi'aqlihi wa tafkirihi. Maka seorang insan, manusia, tidak selayaknya untuk mengimani malaikat dengan akal dan pikirannya. Ya. Tidak boleh. Nah. Aw yanqul 'anil falasifah aw 'aniz zanadiqah syai'an min umuri din wa umuril ghaib, atau menukil dari orang-orang ahli filsafat atau orang-orang zindiq sesuatu dari perkara-perkara agama dan perkara-perkara yang gaib. Tidak menyandarkan keyakinannya di atas bimbingan Al-Quran wa Sunnah, dia sandarkan keyakinannya dengan penjelasan-penjelasan orang-orang yang hanya mengimani perkara-perkara yang gaib ini dengan rasio dan akal-akal mereka. Nah, dan ini tidak dibenarkan. Di dalam agama kita, semua yang kita imani, apapun yang kita amalkan, harusnya sesuai dengan bimbingan syariah. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan apa saja yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal iman bil malaika ruknun min arkanil Islam. Keimanan terhadap malaikat itu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Faman jahadal malaika wa qala la yujad wa malaikatu li annana la narahu. Jika seandainya mereka mengatakan bahwasanya kita mengingkari adanya malaikat karena malaikat itu enggak terlihat. Kita enggak bisa melihat mereka. Ya, kita hanya meyakini apa yang kita lihat dari kenyataan yang ada di dunia nyata ini. Maka ucapan yang seperti ini akan menggugurkan keimanan mereka. Ya. Kalau mereka tidak meyakini bahwasanya malaikat itu ada, maka mereka telah kafir, keluar dari bingkai keislaman. Ada salah satu perkara keimanan yang dia tidak imani. Nah, sebagaimana ucapan mereka tadi, bahwasanya malaikat itu adalah sebuah ungkapan saja, bukan sebuah jasad. Ya, bukan makhluk, malaikat itu bukan makhluk, hanya sebuah ungkapan ibarah. Nah, tentang sebuah kebaikan. Adapun ibarah sebuah kejelekan adalah syaitan. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fahadha qawlun ilhadi wal'iyadu billah. Maka ini adalah ucapan orang-orang kafir, mulhid, ya, wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annal malaika qad yakununa ala surati bani Adam, bahwasanya para malaikat itu bisa menjadi semodel dengan anak Adam, artinya bisa menjelma sebagai anak Adam, manusia. Ya. Dari mana kita bisa mengambil istinbat pada poin ini? Fa innal malak, sesungguhnya malaikat tadi, ata liha ula itsalatha bi surati insanin. Malaikat tadi datang pada tiga orang tersebut dengan gambaran manusia. Ya. Barakallahu fikum. Yang namanya manusia, ya ada jasadnya, ada matanya, ada kakinya, ada tangannya. Mampu malaikat menjelma itu tentunya semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan dijelaskan pada kisah tersebut, malaikat tadi datang untuk kedua kalinya menjelma sebagai manusia sebagaimana yang terjadi pada tiga orang tadi sebelumnya, sebelum mereka diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang belang ketika datang kepada si belang, ya, dia datang kepada si botak dengan kepala botak, ya, datang kepada seorang yang buta dengan keadaan demikian. Bahkan lebih mengenaskan atau lebih belas kasihan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad. Ya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, matna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan ya, langit-langit dan bumi. Dan juga menjadikan para malaikat memiliki sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annahu yajuzul ikhtibar lil insani fi ayati asy-syakhsu 'ala hay'atin muayyanatin yakhtabirahu. Dari sini ada kebolehan menguji manusia ya dengan datang dalam bentuk sosok dengan berpenampilan ya sebagaimana dia sebelumnya untuk menguji mereka. Nah, boleh. Ya. Boleh bagi seorang untuk menguji manusia tadi sebagaimana malaikat ini datang ya, datang kepada mereka dengan keadaan yang demikian. Maka dari itu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin menyatakan fa inna hadzal malat jaa ala suratil insani al muhtaj al musab bil ahati liyaruqqa lahu haula'i tsalatsa. Malaikat datang dalam gambaran manusia yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia ditimpa dengan sebuah penyakit untuk menampakkan belas kasihan ya, agar ketiga orang tadi meraruh belas kasihan kepadanya. Bersamaan dengan itu, annal malak fima yabdu wal ilmu indallah la yusabu fil asli bil ahad. Bersamaan dengan itu, malaikat tentunya wal ilmu indallah secara nyata mereka ini tidak ditimpa sebuah penyakit. Walakinallaha subhanahu wa ta'ala ja'alahum ya'tuna 'ala hadhihi surati min ajli al-ikhtibar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka datang dengan keadaan seperti ini, dengan gambaran seperti tadi, dengan tujuan untuk menguji mereka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ketika seorang itu memiliki keimanan ya dan keikhlasan terhadap apa yang Allah karuniakan kepadanya, dia akan tetap istiqamah dan tetap menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian apapun. Nah, wa minha, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan dari faidah yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, annal malak masahal aqra wal abras wal a'ma mashatan wahidatan. Bahasanya malaikat dalam hadis ini mengusap dengan satu usapan kepada ketiga orang Bani Israel yang tertimpa penyakit kulit, penyakit botak, dan juga buta dengan usapan, satu usapan atau sekali usapan. Fa'azalallahu aibahum bihadihil mashah. Lalu Allah Azza wa Jalla hapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan. Allah angkat penyakit tersebut sekali usapan tadi. Li'anna Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan sesuatu itu terjadi, cukup mengatakan jadilah. Maka dengan segera ia akan terjadi. Seketika itu juga akan terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Demikian juga apa yang menimpa ketiga orang ini tadi. Nah, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang ini atau ketiga orang tadi, Bani Israel tadi, mengangkat dan menghilangkan penyakit mereka tanpa adanya pengusapan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu. Ya. Andai kata Allah tidak mengirimkan malaikat tadi untuk mengusap, ya, ketiga orang Bani Israel tadi, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mampu untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Ya. Tidak serta-merta karena ada malaikat tadi, tidak. Itu semua berjalan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Naam. Kemudian faedah berikutnya, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, anna Allah qad yubarika lil insani bil mali hatta yantajju minhu syai'ul katsir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan bagi seorang insan, ya, pada hartanya, hingga Allah Azza wa Jalla pelihara hartanya itu sehingga menjadi harta yang sangat banyak dan berlimpah, sebagaimana yang ditunjukkan pada kisah tadi. Berawal dari diberikan mereka dengan dua ekor, ya, binatang ternak, ya, diberikan onta dalam keadaan bunting, diberikan sapi juga dalam keadaan bunting. Enam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan terhadap hewan-hewan ternak tersebut sehingga mereka beranak pinak sehingga menjadi harta yang sangat banyak. Siapa yang menjadikan keberkahan pada yang demikian? Lagi-lagi semata-mata karena Allah, bukan karena kemampuan dan kecerdasan manusia. Semuanya itu turun karena rahmat Allah. Keberkahan itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Seorang memiliki kecerdasan, seorang memiliki kecerdikan, pengetahuan, kepandaian, itu semuanya adalah karunia dari Allah. Sehingga seorang tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh angkuh terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Karena itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk manusia agar bersyukur kepada Allah. Ya. Agar manusia ini bersyukur kepada Allah, satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia tersebut adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak ada sebuah kebaikan tentunya dibalas dengan kebaikan. Hanyalah balasan kebaikan itu adalah dengan kebaikan pula. Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memiliki hak agar manusia itu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini pula, tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillahi wa nafa'i ibadillahi. Adanya perbedaan antara yang terjadi pada bani Adam dalam bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya tidak semua manusia itu bersyukur. Ada manusia yang kufur, ada yang pelit, ada yang bakhil, ada yang rahmah, ada yang barakallahu fikum, dermawan. Nah, ada yang hakim. Semuanya itu perbedaan pada manusia tadi itu adalah sebuah ujian. Tentunya tidak bisa kita menuntut semua harus sama, ya. Tidak bisa, karena manusia memiliki hawa nafsu. Kita hanya bisa memberikan mau'izah, nasihat dan tausiah agar mereka sejalan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini pula, itsbatur ridha, penetapan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat sakhat, sifat murka dari Allah azza wa jal. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat ridha. Allah juga memiliki sifat murka, sakhat atau ghadab, marah. Dan masing-masingnya ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dalam ayat yang lainnya juga, dalam surat Al-Ma'idah, Allah menyatakan, ansakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Allah murka atas mereka dan di dalam azab Allah mereka kekal. Ini terkait dengan sifat as-sakhat, murka. Wa ghadiballahu alaihi. Dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa, dan Allah azza wa jalla marah terhadapnya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Di sini ada sifat marah. Tentunya semua kembali kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Maksudnya, Allah memiliki sifat marah, tapi kemarahan Allah tidak sama dengan kemarahan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-sakhat, murka, tapi kemurkaan Allah tidak sama dengan manusia. Allah memiliki sifat ridha, ridhonya Allah tidak sama dengan manusia. Ya, semua sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini terdapat ibar, ya, terdapat ibrah, pelajaran. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan, anna fi bani Israel minal ajab wal ayat ma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqul lana min akhbarihim hatta yata'awwa. Bahwasanya pada Bani Israel, pada kisah-kisah mereka ada sebuah pelajaran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan cerita itu, kisah itu sebagai mau'izah bagi umatnya. Termasuk diantaranya kisah tiga orang yang terperangkap dalam sebuah goa. Itu pun juga ada sebuah pelajaran penting bagi kita, arti sebuah keikhlasan. Karena masing-masingnya berdoa kepada Allah dengan bertawassul, menyebutkan masing-masing amalan saleh mereka sebagai bentuk wasilah agar Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa mereka dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Sebuah pelajaran penting tentang arti keikhlasan bagi amalan saleh kita, arti keikhlasan bagi jalan keluar yang akan kita hadapi atau jalan keluar yang Allah berikan nanti ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis, terdapat sebuah pelajaran penting. Dan ini satu hal pendidikan bagi kita semuanya. Ada satu metode pendidikan, jangan sekali-kali kita mendidik anak-anak kita dengan cerita-cerita fiktif. Cerita-cerita yang tidak terjadi. Dongeng-dongeng, ya, fiktif. Kancil ketemu kambing, kambing ketemu monyet, dan yang lainnya. Ini adalah kisah-kisah fiktif yang tidak bisa dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan nyata anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah pelajaran, pendidikan dan tarbiyah mendidik para sahabatnya dengan sebuah kisah nyata. Benar-benar terjadi. Sehingga tentunya sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi itu lebih mengena pada diri seorang yang mendengarkan karena nyata. Berbeda halnya kalau hanya sebatas fiktif belaka. Ya. Legenda-legenda atau mitos-mitos yang lainnya. Cerita-cerita rakyat yang tidak terjadi, bahkan perlu diragukan kebenaran dari isi cerita itu. Nah, di sini letak ya kecolongannya pendidikan kita di Indonesia ini dari sini. Ya. Sejak kecil kita disuguhkan dengan cerita-cerita yang khayal. Cerita-cerita yang tidak masuk akal, bagaimana kucing bisa bicara, bagaimana monyet bisa bertawa, dan yang lainnya. Ada rapat antar binatang. Nah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga kita ganti cerita-cerita itu. Dengan apa? Banyak. Di dalam riwayat-riwayat hadis, di situ disebutkan cerita-cerita bagaimana para sahabat. Ya. Bagaimana kehidupan seorang Umar bin Khattab, hadis-hadis yang menceritakan tentang dirinya. Bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang menimpa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semua ada di situ. Riwayatnya sudah dikumpulkan oleh para ulama, pakai untuk mentarbiyah putra dan putri kita. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan rangkaian hadis dari dalam bab al-muraqabah, yaitu hadis yang ke-66 pada pertemuan mendatang billahi taala. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.